Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa iqtafa atharahum ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan berusaha imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang antum ketahui, insyaallah kita akan bersama-sama membaca sebuah risalah yang sangat bermanfaat, yang merupakan inti dari dinul Islam. Risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan insyaallah antum sudah mengetahui secara ringkas bagaimana terjemah beliau kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sejarah beliau, bagaimana beliau menuntut ilmu, bagaimana beliau berdakwah. Maka bukan saat ini kita jelaskan, antum bisa baca di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama rahimahumullahu jami'an tentang keagungan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang demikian luas pengaruh dakwah dari beliau. Bahkan pengaruh dari dakwah tauhid yang beliau sampaikan sampai ke negeri kita ini, sampai ke negeri Indonesia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki banyak risalah, tulisan-tulisan kecil dari beliau, tapi sangat banyak faedahnya. Di antaranya adalah kitab atau risalah yang ada di hadapan kita, yaitu Risalah Usulus Sittah, di mana beliau menjelaskan 6 pokok dalam masalah agama, 6 pondasi dalam dinul Islam yang sangat penting. Kemudian beliau juga memiliki risalah Al-Usulul Thalathah, Al-Qawaidul Arba', kemudian Kitabut Tauhid, dan risalah-risalah lain yang beliau tulis dan sangat bermanfaat dan tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Buku yang akan kita ambil atau syarah yang akan kita baca adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai. Antum bisa perhatikan di buku yang sudah ada pada antum sekalian. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حما الملة الحنيفية، telah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah imam dakwah Islamiyah dan beliau yang memelihara batas-batas dari agama yang lurus ini. Beliau mengatakan, min a'jabi al-ujabi wa akbar al-ayati الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. من أعجب العجاب، di antara perkara yang sangat menakjubkan, wa akbaril ayat, dan di antara tanda-tanda yang sangat besar, ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan atas kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, sittatu usulin, adalah enam pondasi, enam dasar, bayyanahu Allah ta'ala, yang telah Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan, bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat gamblang. Lil awami, bahkan untuk kalangan orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnuhu dhan, ma yadhunnu dhanun, di luar dari bayangan orang-orang yang membayangkannya. Thumma ba'da dhalika ghalata fiha kathirun min adhkiya'il alami. Kemudian setelah itu banyak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut, ya, banyak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan orang-orang yang memiliki kecerdasan di alam ini. Wa'uqala'i bani Adam, dan orang-orang yang memiliki pemikiran dari kalangan bani Adam, illa aqallul qalil, kecuali sedikit saja yang tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi beliau menjelaskan kepada kita bahwa ada enam pondasi. Pondasi ini telah dijelaskan oleh Allah dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Bahkan orang awam dari kalangan kaum muslimin pun faham tentang masalah tersebut. Tetapi setelah itu justru orang-orang yang mengklaim memiliki kecerdasan terjerumus ke dalam kesalahan dalam masalah ini. Ternyata dia tidak faham sebagaimana orang-orang awam yang memahami masalah tersebut. Kecuali hanya sedikit saja yang selamat dari kesalahan tersebut. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء. Tidak ragu lagi bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan Al-Quran, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tibyanan li kulli syai, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan ini adalah akidah yang harus kita pegang, bahwa Al-Quranul Karim Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, sampai masalah-masalah dunia. Jadi tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Semua dijelaskan oleh Al-Quran. Wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang sangat gamblang. Penjelasan yang sangat jelas, bayanan syafian. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan Al-Qur'an, segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai pentafsir Al-Qur'an juga telah menjelaskan segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun melainkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebagai pentafsir bagi Al-Quran. Wa a'zamu ma bayyanahu Allahu wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadhiyat at-tauhid wasy-syirki. Dan perkara yang paling besar yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, perkara yang paling besar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran adalah qadhiyat at-tauhid, permasalahan tauhid dan permasalahan syirik. Ya, perkara yang paling besar yang Allah jelaskan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam Al-Qur'an adalah permasalahan tauhid. Karena permasalahan tauhid permasalahan yang paling agung. A'zamul awamir, perintah yang paling agung. Syirik a'zamun nawahi, larangan yang paling besar. Karena tauhid huwa aslul Islam wa aslud din. Kenapa? Karena tauhid merupakan pondasi agama Islam. Tauhid itu pondasi agama Islam. Wa aslud din, dan pondasi agama ini, pondasi Islam yang Islam dibangun di atasnya. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Dan tauhid adalah yang dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan. Seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia dibangun di atas tauhid. Oleh karena itu tauhid adalah perkara yang paling besar. Perhatian yang paling besar yang diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasyirku yubtilu hadzal asla. Dan syirik itu yang membatalkan pondasi ini. Artinya yang menjadi lawannya. Syirik yang menjadi lawan dari tauhid. Maka dia juga diperingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia menjadi lawan dari tauhid. Wa yufsiduhu, syirik juga akan merusak pondasi ini. Ketika seseorang terjerumus ke dalam syirik, rusak tauhidnya. ولا يكون له وجود, dan sama saja tidak ada keberadaannya. Sama saja tauhid itu tidak ada ketika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jadi ini adalah dua pokok masalah yang sangat besar. Yang pertama adalah tauhid, perintah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua adalah syirik yang menjadi lawannya. Dan asas dakwah para anbiya itu fokus dalam dua masalah ini. Asas dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Semua para nabi dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Ani'budullah, yang pertama, pondasi yang pertama ani'budullah, tauhid. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Memperingatkan manusia dari perbuatan syirik. لأنهما أمران متضادان متناقضان لا يجتمعان أبدا. Karena dua perkara ini, yaitu tauhid dan syirik, adalah dua perkara yang saling kontradiksi, saling bertentangan, dan tidak mungkin berkumpul selama-lamanya. Tidak mungkin berkumpul antara tauhid dengan syirik. Amrani mutadaddani, dua perkara yang saling kontradiksi. Maka tidak akan mungkin tauhid itu berkumpul dengan syirik. Dan Al-Quran sudah menjelaskan masalah dengan sangat jelas, mana tauhid, mana yang syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan pondasi ini di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك, sehingga hampir tidak kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran kecuali di dalamnya terdapat penjelasan tentang tauhid. Di setiap ayat-ayat Al-Quran ada penjelasan tentang tauhid dan ada penjelasan tentang peringatan dari syirik. والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه, padahal manusia mereka membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Oleh karena itu beliau mengatakan, min a'jabil ujab, satu perkara yang sangat mengherankan, ketika tauhid itu sangat jelas di dalam Al-Quran, ketika syirik itu sangat jelas di dalam Al-Quran, tetapi orang masih banyak yang tidak mentauhidkan Allah. Banyak yang berbuat syirik kepada Allah. Min ajabil ujab, perkara yang sangat mengherankan. Baca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran dan melewati ayat-ayat tauhid. Melewati ayat-ayat yang melarang dari perbuatan syirik. Tapi tidak paham. Ya, tidak memahami. Makanya beliau mengatakan, walakin qalla man yantabihu li hadzal bayan, tetapi sedikit yang mau perhatian terhadap penjelasan ini. Padahal tauhid disebutkan dalam Al-Qur'an, di setiap ayat pasti mengandung tauhid. Allah juga melarang perbuatan-perbuatan syirik di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Tapi kata beliau, qalla man yantabihu li hadzal bayan, sangat sedikit yang mau memperhatikan. Walidzalika tajidu katsiran minan nas yaqra'una al-Qur'an wa yaq'una fi syirki wa yukhilluna bit tauhid. Oleh karena itu kalian dapatkan. Ya, banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan rusak tauhidnya. Banyak orang-orang seperti itu, hafiz Quran, hafal Al-Quran, tapi masih saja berbuat syirik, masih minta-minta kepada selain Allah, masih minta ke kuburan, beristighatsah kepada orang yang sudah mati, hafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan. Ma'anna hadzal amra wadhihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ini perkara yang sangat jelas dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamshuna 'alal 'awa'id wa ma wajadu 'alayhi aba'ahum wa masyayikhahum. Kenapa demikian? Kenapa? Karena mereka berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan, adat-adat yang apa yang adat-adat yang mereka dapatkan dari bapak-bapak mereka dan guru-guru mereka. Ya. Mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik, rusak tauhidnya. Kenapa demikian? Padahal mereka membaca Al-Qur'an, karena mereka berjalan di atas adat. Karena mereka mengikuti nenek moyang mereka dalam perbuatan-perbuatan syirik atau syekh-syekh mereka, guru-guru mereka. Fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Maka yang mereka pegang adalah apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, guru-guru mereka dan penduduk negerinya. Karena ini sudah menjadi kebiasaan penduduk di sini, maka kami ya seperti ini. Ya. Padahal apa? Yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena kata guru kami seperti ini. Kalau apa minta itu harus ke kuburan dulu. Ya. Akhirnya terjerumus dalam perbuatan syirik. وَلَا يُفَكِّرُونَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أَنْ يَتَأَمَّلُوا وَيَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنِ. Dan tidak pernah terfikirkan oleh mereka sama sekali untuk mentadaburi Al-Quran. Sama sekali tidak pernah terfikirkan di benak mereka sama sekali usaha untuk mentadaburi Al-Quran. Padahal Allah perintahkan, bukan hanya hafalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan. Bahkan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghairillah. Lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Mereka tidak mau mentadabburinya. Sehingga lain tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran dihafal supaya bisa masuk TV nanti. Ya. Nah, apa niat yang seperti ini harus diluruskan. Bahwa yang paling utama adalah kewajiban kita untuk mentadabburi Al-Quran. وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Dan tidak pernah terpikir oleh mereka sama sekali untuk menimbang apa yang dilakukan oleh manusia dengan Al-Quran. Hal huwa sahihun au ghairu sahih. Apakah yang dilakukan manusia itu benar atau tidak, ditimbang dengan Al-Quran. Bal akhadahum at-taqlidul a'ma li aba'ihim wa ajdadihim. Tetapi mereka, atau bahkan mereka, taqlidul a'ma, taklid buta kepada nenek moyang mereka. واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة. Dan mereka menganggap bahwasanya Al-Quran dibaca untuk mengambil berkah dan untuk mendapatkan pahala dengan membaca. Benar, itu tujuan yang benar. Membaca Al-Quran untuk tabarruk dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran supaya mendapatkan pahala, itu tujuan yang benar. Tetapi bukan itu satu-satunya maksud membaca Al-Quran. ada maksud yang lebih besar. Ya. Bukan berarti kita melarang manusia membaca Al-Quran, tidak. Baca Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Ambil berkah dari Al-Quran. Tapi ada tujuan lain yang harus kita perhatikan. وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. Jadi mereka menganggap baca Al-Quran, mengambil berkah dari Al-Quran supaya dapat pahala, dan bukan maksudnya membaca Al-Quran untuk tadabbur, kemudian untuk mengamalkannya. Padahal itu juga dituntut. Dia membaca Al-Quran, dia bertabaruk dengan Al-Quran, dia mentadabburinya dan berusaha mengamalkannya. قَلَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِهَذَا الْغَرَضِ. Sangat sedikit orang yang membaca Al-Quran untuk tujuan ini. Tujuan tadabbur, tujuan ta'ammul, tujuan berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran. إِنَّمَا يَقْرَأُونَهُ لِتَبَرُّكِ بِهِ. Mereka hanya membaca Al-Quran untuk tabarruk, walaupun ini dibolehkan dan disyariatkan. Awit taladzudz bi sautil qari, sebagian orang hanya bernikmat-nikmat dengan suara para pembaca Al-Quran, sehingga saya merinding kalau yang imami si fulan karena suaranya. Merinding saya kalau yang imami si fulan, bukan karena makna yang terkandung di dalamnya. Ya, bernikmat-nikmat dengan suara para pembacanya. Wa tarannum fi, dengan nada-nada yang dibaca. Aw li qira'atihi 'alal mardha lil 'ilaj, atau membaca Al-Qur'an untuk mengobati orang yang sakit. Itu semua dibolehkan. Karena Al-Qur'an memang dibaca, ya, dinikmati makna-makna yang ada di dalamnya, menikmati orang yang membaca Al-Quran untuk mengobati orang yang sakit. Tetapi ada makna yang lebih besar. Ada tujuan yang lebih besar, yaitu ta'ammul wa tadabbur. Amma an yuqra'a lil 'amali bihi wa tadabburi was-suduri 'amma fihi وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس. Adapun membaca Al-Quran untuk diamalkan, ditadaburi, ya, kemudian berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya, ya, kemudian menilai apa yang dilakukan oleh manusia dengan Al-Quran, maka ini sangat sedikit orang-orang yang mau melakukannya. La naqulu innahu ma'dum. Kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali orang yang demikian. Lakinnahu fi aqallil qalil. Tetapi sangat sedikit, kata beliau. Walidzalika tajidul Qur'an tajid walidzalika tajidul Qur'an fi wadin wa a'mala ba'dhin nas fi wadin akhar. Sehingga engkau dapatkan Al-Quran itu di satu lembah dan amalan manusia di lembah yang lain. Padahal Al-Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai dasar seseorang beribadah kepada Allah. Tapi kita dapatkan Al-Quran di lembah, amalan manusia di lembah yang lain. Tidak pernah berusaha untuk menilai apa yang ada pada manusia dengan Al-Quran. لا يفكرون في التغيير ابدا. Mereka tidak pernah memikirkan untuk merubah apa yang dilakukan oleh manusia. Walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah ay an yughayyiru ma hum 'alayhi laqamu fi wajhihi wa ta'amu bid-dhalal. Seandainya ada seorang mujaddid, seorang dai yang mengajak kepada Allah, yang berusaha untuk merubah keadaan manusia, merubah amalan-amalan mereka, supaya amalan-amalan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, laqamu fi wajhihi, maka segera mereka akan menghadapinya. Segera mereka akan menentangnya, ya, dan menuduhnya dengan kesesatan. Karena apa? Manusia sudah kadung seperti itu, berada di dalam amalan yang keliru, tapi tidak ada yang berusaha untuk mengingatkan. Padahal hal itu telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wattahamuhu bil khuruj 'ala ad-din. Bahkan mereka menuduhinya orang keluar dari agama. Agama apa yang dibawa? Wa annahu ata bidinin jadidin, atau dia membawa agama baru. Wa annahu dan tuduhan-tuduhan yang lain. Ya, padahal mereka membaca Al-Qur'an. Ya. Mereka kaum muslimin membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika disuruh kembali kepada Al-Qur'an tidak terima, tidak mau. Dikira kita membawa ayat yang ayat ini ayat baru, ini kami belum pernah dengar. Ya. Padahal itu ayat dalam Al-Qur'an. كما حصل لهذا الشيخ نفسه sebagaimana itu yang terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, لما حاول رحمه الله ان يرد الناس الى القران وما دل عليه القران, ketika beliau berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an, mengembalikan manusia kepada kitab mereka dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, wa yughayyiru ma hum alayhi min al-'adati wat taqalidil batilah, dan beliau berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan dan taklid-taklid yang batil, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Ketika beliau berusaha untuk melakukannya, saru fi wajhi, mereka serta-merta mengadakan perlawanan terhadap beliau. Padahal disuruh kembali kepada Al-Quran, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memerintahkan mereka kecuali agar mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang menjadi kitab mereka, hadis-hadis Rasulullah yang menjadi pedoman mereka. Tetapi mereka memusuhi beliau. Ya, wabda'uh, mereka membid'ahkan beliau. Wafassaquh, bahkan mereka memfasikkan beliau. Ya, bal wa kafaruhu, bahkan mengkafirkan beliau. Ya, wattahamuhu bittihamat, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap beliau. Ya, dengan Wahhabiyah dan seterusnya. Ya, yang itu semua adalah tuduhan-tuduhan yang batil. Lakin fil haqiqah, hadza la yadhur wa laysa bighariib. Tetapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang berbahaya. Penentangan ahlul batil terhadap ahlul haq bukan sesuatu yang bahaya. Ya. Wa laysa bighariib, dan bukan sesuatu yang asing. Penentangan ahlul batil kepada ahlul haq itu bukan sesuatu yang asing. Bahkan menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan oleh seseorang itu berada di atas di dakwah yang hak. Ya. Fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik. Karena para nabi telah dikatakan untuk mereka apa yang lebih keras dari apa yang dikatakan kepada para dai. Bagaimana Nabi Nuh, beliau dikatakan majnun, orang yang gila. Para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan sahir, kahin, majnun, orang yang gila, dukun, tukang sihir, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Ya. Lamma aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam, ketika mereka berusaha merubah apa yang berada di atasnya umatnya dari perbuatan-perbuatan syirik. Min ibadatin, min ibadati ghairillah, dari peribadatan kepada selain Allah. Qila fi haqqil anbiya'i ma qil. Mereka dikatakan terhadap mereka apa yang telah dikatakan untuk mereka, tuduhan-tuduhan. Dan itu adalah dakwah para anbiya wal mursalin. Karena mereka menjelaskan al-haq. Ya, maka dakwah tauhid harus disampaikan. Dakwah tauhid itu memecah belah. Sebagian orang mengatakan bahwa dakwah tauhid kalau kita memulai dengan tauhid, orang itu akan berpecah belah. Bukankah Al-Qur'an salah satu namanya Al-Furqan? Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil harus terpisah antara yang hak dengan yang batil, tidak bisa dia bersatu. Antara syirik dengan tauhid harus terpisah. Liyamizal khabitha minat tayyib, supaya bisa terpisah antara yang khabith dengan yang tayyib. Jadi harus jelas. Dan itu yang dilakukan oleh para al-anbiya wal-mursalin. Fakaifa bidduati wal-ulama. Kalau para nabi saja seperti itu, mereka dimusuhi, mereka didustakan, bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh oleh kaumnya, maka bagaimana dengan para duat, dengan para dan para ulama? Ya, fala gharabata fi hadha, maka ini bukan perkara yang mengherankan. Wa hadha la yunqis min ajri al-alimi wa ad-da'i, dan ini tidak mengurangi sedikit pun pahala para dai, pahala orang alim. Tidak mengurangi sedikit pun. Bal hadza yazid fi hasanatihi indallah. Bahkan ini akan menambah pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yarji'u bin naqsi ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabahu. Fa in hadza yarji'u alayhi. Tetapi kekurangan ini justru akan kembali kepada mereka. Orang-orang yang memberikan tuduhan, ya, orang-orang yang mengatakan tuduhan-tuduhan tersebut, orang-orang yang menulis tuduhan-tuduhan tersebut, kekurangan akan kembali kepada mereka dan mereka yang akan mendapatkan dosa. Ammal ulama'ul mukhlisuna wad-du'at ila Allah fala yadhurruhum ma qila fihim bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim. Adapun para ulama yang mukhlis, para du'at ila Allah, maka tidak membahayakan mereka apa yang dikatakan untuk mereka. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Bahkan akan menambah derajat mereka dan kebaikan mereka. Walahum qudwatun bil anbiya wa maqila fi haqqihim wa matuhimu bihi. Dan mereka memiliki uswah, memiliki suri teladan dari kalangan para nabi, ya, ketika mereka mendapatkan tuduhan-tuduhan, mereka mendapatkan kedustaan-kedustaan dari umat-umatnya. Wallahu ta'ala yaqul ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qabli. Apa yang dikatakan untukmu wahai Muhammad, apa yang dituduhkan kepadamu wahai Muhammad, sama dengan apa yang dituduhkan kepada para rasul sebelummu. Inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu iqabin alim. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada tauhid, melarang dari perbuatan syirik, mengajak kepada yang sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah, kemudian mendapatkan pertentangan-pertentangan, maka ketahuilah dia memiliki uswah dari para anbiya. Fa syaikhu rahimahullah fi hadhihi al-kalimat yubayyinu syai'an min hadzal amri al-ajib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan di dalam kalimat ini, kalimat yang beliau sampaikan dalam mukaddimah, perkara yang sangat mengherankan. Apa? Annan nas yaqra'una al-Qur'an. Manusia itu membaca Al-Qur'an. Wa yukthiruna min qira'atihi. Mereka banyak membaca Al-Qur'an. Manusia membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa yakhtimunahu wa yahfadhunahu wa yurattilunahu. Mereka menghatamkannya, mereka menghafalkannya, mereka membacanya dengan tartil. Wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfadhil Qur'an. Mereka fokus perhatian terhadap lafaz-lafaz Al-Quran, ya, wa tajwidihi, kemudian perhatian dengan tajwidnya, wa ahkamil mad, perhatian dengan ahkamul mad, ya, ahkamul sangat diperhatikan, mad ini, mad idul, sangat memperhatikan, wa ahkamil idgham wal ghunna, hukum-hukum idgham dan ghunna sangat dia perhatikan, al-iqlab wal-idhar wal-ikhfa, itu semuanya yang berkaitan dengan ilmu tajwid, sangat dia perhatikan, ya, sangat dia perhatikan. Wa ya'tanuna bihadha inayah fa'iqah, dan mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Wa hadha syai'un thayyib, kata beliau, ini baik, kata beliau, perkara ini baik, memang harus begitu seorang muslim, apalagi kalau dia sudah menempatkan dirinya sebagai seorang dai, harus bisa, harus dia membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, itu harus, ya, banyak yang tidak memperhatikan masalah ini, itu harus diperhatikan, kata beliau, hadza syai'un thayyib, itu baik, walakinnal aham wal maqsud laisa hadza, tetapi yang lebih penting dan yang lebih besar dari itu bukan masalah ini saja. Al-maqsud tadabburul ma'ani. Yang dimaksud itu mentadabburi makna-makna Al-Quran. Itu yang harus diperhatikan juga. Ya, tidak cukup hanya perhatian dengan bacaan Al-Quran, dengan tajwidnya, Masya Allah. Tapi tidak faham sama sekali dengan Al-Quran. Wattafaqquh fi kitabillah. Kemudian berusaha memahami kitabullah. Wa'ardu a'malina wa'amalin nasi ala kitabillah. Kemudian menimbang amalan kita dan amalan manusia dengan kitabullah. Hal hiya muafiqatun li kitabillah au mukhalifah. Apakah amalan-amalan tersebut sesuai dengan Al-Quran atau justru menyelisihi Al-Quran. Hadha huwal matlub. Ini yang seharusnya dilakukan. An nusahih awda'ana, kita perbaiki keadaan kita. Wa an nunabbiha ala akhtain nas, kita juga memperingatkan kesalahan-kesalahan manusia. La biqasdi tashhir, bukan supaya menyebar aib manusia, bukan. Wa qasdi naili minan nas, bukan pula tujuannya untuk membicarakan kejelekan mereka, bukan. Bal biqasdil islahi wan nasihah, tetapi dalam rangka untuk islah dan nasihat. Ya. Nah, beliau di sini kemudian mulai menjelaskan al-aslul awal. Al-aslul awal ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Pondasi yang pertama adalah ikhlas, memberikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. La syarika lah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslul awal min hadhil usuli sitta. Asal pertama dari enam asal ini, atau dari enam pondasi ini adalah ikhlasud dini lillahi wahdahu la syarika lah. Hadha aslul usul wa qa'idatud din. Ini adalah pondasi yang paling mendasar. Pondasi yang paling mendasar dan pondasi agama Islam, ikhlas. Wa hadha huwal mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umam. Dan inilah sebab terjadinya peperangan antara para nabi dengan umatnya. Dalam masalah apa? Tauhid. Bukan dalam masalah akhlak. Akhlak manusia sepakat, jujur semua manusia senang dengan orang-orang yang jujur. Bahkan Nabi sebelum diutus dijuluki oleh Al-Amin oleh orang-orang Quraisy. Tetapi ketika disuruh mereka untuk beribadah kepada Allah, baru terjadi permusuhan dan pertentangan. Hadza huwal mu'tarab. Inilah yang menjadi sebab perselisihan, sebab peperangan antara para nabi dan umatnya. Semua para nabi mereka dimusuhi umatnya karena tauhid. فالأنبياء يريدون أن يصحوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. Maka para anbiya, mereka ingin membenarkan asal ini, pondasi ini. Yang karenanya Allah menciptakan manusia. Karena pondasi ini, karena ikhlas ini Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia. Dan mengikat kebahagiaan mereka dengan keikhlasan ini. فَلَيْسَ الْمُهِمُّ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَصُومُ وَيُصَلِّ وَيَكْثُرُ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Bukanlah hal yang penting seseorang itu banyak puasa, banyak sholat, banyak beribadah. Bukan itu yang penting. Al-muhim al-ikhlas. Tetapi yang penting adalah keikhlasan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka itu yang penting. Faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'adamil ikhlas. Antum perhatikan, antum garis bawahi. Faqalilan minal ikhlas. Amalan yang sedikit yang dilakukan dengan ikhlas, khairun, itu lebih baik, min kathirin ma'adamil ikhlas, dibandingkan dengan amalan banyak tanpa ikhlas. Banyak puasa, banyak haji, tapi tidak ikhlas. Faja'allahu haba'an manthura, amalannya terbang, amalannya tidak berguna sama sekali. Ya. Walau anna al-insana yusalli al-laila wan-nahar wa yatasaddaqu bil-amwal wa ya'mal al-a'mal lakin bidun ikhlasin fala fa'idata fi 'amalihi li'annahu la budda min al-ikhlas. Kalau ada orang yang salat lail, salat siang, ya, salat siang dan malam, dia bersedekah dengan hartanya, dia banyak melakukan amalan-amalan tetapi tanpa ikhlas, fala faidata fi amali, tidak berguna amalannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berguna. Jihad yang dia lakukan tidak berguna kalau tidak ikhlas. Talabul ilm yang dia lakukan tidak berguna kalau tanpa ikhlas. Li'annahu la budda minal ikhlas. Karena memang harus ikhlas dalam beramal. Fal ikhlasu ma'nahu tarku syirki wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Ikhlas yang dimaksud meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah dengan ibadah. Wala ahda yastahiqul ibadata mahma balagha minal kamali wa minal fadli illa Allah. Dan tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan ibadah sekalipun dia sampai kepada derajat yang sangat tinggi, tidak ada yang berhak kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Mutlak hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Lal malaikatul muqarrabun. Malaikat yang dekat, yang didekatkan oleh Allah, mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Walal anbiya wal rusul. Para anbiya, para rasul tidak berhak mendapatkan ibadah. Walal awliya wal salihun. Para wali, orang-orang saleh tidak berhak mendapatkan ibadah. Hadha huwal asl. Ini asalnya. Wala yatahaqqaq hadzal aslu illa bitarki syirik. Dan pondasi ini tidak akan menjadi sempurna dan tidak akan terwujudkan kecuali dengan meninggalkan syirik. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik itu asas yang tadi kita sebutkan, asas dakwah para nabi. Mengajak kepada tauhid, mengajak untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Amma man yakhlit bain al-ibadati lillahi wa bain asy-syirki bighairi fa hadha 'amalu habit. Adapun siapa yang berusaha mencampur adukkan antara ibadah dengan syirik, maka amalannya hapus, tidak berguna. Wa ammal ladzi yukhlisu 'amalahu lillahi fa hadha huwa as-sa'id walau kana 'amaluhu qalil. Dan orang-orang yang ikhlas dalam amalannya, maka itulah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun amalannya sedikit. Amalannya sedikit. Faqalilun minal amali mal ikhlas fihi al-khair wa fihi an-najat. Ya. Sedikit dari amalan tetapi dengan keikhlasan, maka itu kebaikan dan keselamatan. Wa hadithul bitaqati la yakhfa. Dan hadith bitaqah. Ya. Hadith bitaqah. Ini hadis yang masyhur di mana rajulun yub'atsu yawmal qiyamah turadu 'alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat. Ketika ada seorang dibangkitkan pada hari kiamat dan diperlihatkan amal-amalannya, ya, tertulis di lembaran-lembaran amalnya. Kullu sijillin maddal basar, setiap lembaran amalannya itu sejauh mata memandang. Mamlu'atan bisayyi'at, dan lembaran-lembarannya itu terpenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Tudu'u hadhi sijillat fi kifah, maka diletakkanlah lembaran-lembaran ini di satu mata timbangan. Wa tudu'u hadhi bitaqatu allati fiha la ilaha illallah, kemudian kartu yang di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah yang dia miliki diletakkan di mata timbangan yang lain. Ya. Tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah, qala hadzal rajulu min qalbihi bi ikhlasin wa yaqinin wa iman. Dia mengucapkan la ilaha, dia memiliki satu modal yaitu la ilaha illallah, tetapi dia mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan dan keimanan. Farajahad hadhil kalimah bijami'i sijillat. Maka ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan dengan lembaran-lembaran amalan yang terisi dengan perbuatan-perbuatan jelek yang dia lakukan. Wa tashad bijami'i sijillat. Dan bahkan dia lebih berat dibandingkan dengan amalan-amalan atau lembaran-lembaran yang lain. Hadha huwal ikhlasu. Fahuwa ma qalaha mujarradu lafzin. Inilah keikhlasan. Orang tersebut, orang yang kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari dari lembaran-lembaran kejelekannya, dia mengucapkannya bukan hanya mengucapkan saja. Bukan hanya la ilaha illallah setiap hari dia ucapkan, bukan. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Wa innama qalaha arifan bima'naha. Tetapi dia mengucapkannya karena faham terhadap maknanya. Mu'taqidan bima dallat alaih, meyakini apa yang ditunjukkan kalimat tersebut. Lakinnahu mata qabla yatamakkana minal amal, tetapi dia meninggal sebelum dia mampu untuk beramal. Tapi dia punya modal ini, modal kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan ikhlas, dengan keimanan dan dengan keyakinan. Fakaifa billadhi indahu a'malun kathiratun salihatun wa khalisatun wajillah. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang saleh, yang ikhlas, hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Hada fihi dalalatun. Ini juga menunjukkan. Annal ikhlasa wa in kana qalilan faqad yunjillahu bi sahibahu. Ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan sekalipun sedikit, Allah akan menyelamatkan pemiliknya. ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات. Kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kejelekannya. وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال. Dan apabila tidak ada keikhlasan, tidak ada faedahnya banyak amalannya. Masya Allah. Jadi keikhlasan adalah sesuatu yang sangat penting ketika seorang beramal. وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكِ. Jadi asal yang pertama adalah tauhid dan penjelasan tentang lawannya yaitu syirik. ضِدُّ التَّوْحِيدِ أَشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Lawan dari tauhid adalah syirik. فَالتَّوْحِيدُ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Tauhid adalah mengisahkan Allah dengan ibadah. وَالشِّرْكُ هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Sedangkan syirik adalah memberikan ibadah dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Kadzabhi wan nadhri wad du'a'i wal istighatha, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah, wad du'a, berdoa kepada selain Allah, beristighatha kepada selain Allah, ila akhiri anwa'il ibadat, dan macam-macam ibadah yang lain. Maka ini adalah syirik. Hadha huwa syirik. Wasyirkul maqsuudu huna, dan syirik yang dimaksudkan wasyirku fil uluhiyah, syirik dalam masalah uluhiyah. Wa amma syirku fil rububiyah fa hadha ghairu mawjudin fil ghalib. Adapun syirik dalam masalah rububiyah, maka itu sangat sedikit, bahkan tidak ada, kata beliau. Kenapa? Fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyati ittiraran. Karena semua manusia itu hakikatnya mengakui tauhid rububiyah. Mau tidak mau dia mengakui. Lam yajhadha, lam yajhadhu illa man tadhahara bil inkar. Tidak mengingkarinya kecuali orang yang menampakkan pengingkaran secara zahir. Ma'annahu ya'tarifu bihi fil batin, padahal dia mengakui dalam batinnya. Li'annal iqrara bihi daruriyun, karena mengakui tauhid rububiyah itu satu hal yang pasti. Ya, satu hal yang pasti. Fal jami' ya'rif anna hadzal khalq wa hadzal kaun la budda lahu min khaliq. Semua tahu bahwa makhluk ini, alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Wa hadzal khalqul ladzi yasiru la budda lahu min mudabbir. Dan makhluk yang berjalan ini pasti ada yang mengatur. Laisa maujudan bimujaradi sudfah, bukan dia muncul secara tiba-tiba, sudfatan. Au mujudan min nafsi, atau dia bisa menciptakan sendirinya, tidak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Mereka juga tidak ya yakin. Ini tauhid rububiyah. Wal iqraru bi tauhid rububiyyati daruriyyun wa fitriyyun, lakinnahu la yakhfa lam yakfi al musyrikin iqraruhum bihi kama fil Quran. Maka mengakui tauhid rububiyah itu perkara yang pasti, perkara yang fitrah. Tetapi dia tidak cukup, fa innahu la yakfi. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja, mengakui bahwasanya Allah al-Khaliq, Allah ar-Raziq, itu tidak cukup. Ya. Karena apa? Karena kaum musyrikin, ya, pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah itu tidak cukup bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Fal Qur'anu sharihun fi hadha. Maka Al-Qur'an sangat jelas dalam masalah ini. Allah menjelaskan wala in sa'altahum man khalaqahum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mada yujibun? Yujibuna Allah. Mereka akan mengatakan, Allah yang menciptakan kami. Allahu alladhi khalaqana. Allah yang menciptakan kami. Maka ini tauhid rububiyah. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Tetapi yang dimaksudkan dengan tauhid adalah tauhid uluhiyah. Hadzal ladzi hasala fihi an-niza' wal khilaf wal hisam bainar rusul wal umam. Tauhid inilah yang kemudian terjadi pertentangan, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan antara para rasul dan umat, bukan tauhid rububiyah. Wa bainad du'ati ila Allah wa bainan nas. Dalam tauhid ini pula terjadi permusuhan antara para dai dan manusia. Hadza huwa ladzi fihi khusumah, fihi al-qital. Di dalam tauhid ini yang kemudian ada permusuhan, ada peperangan. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika min al-wala'i wal bara' wa ghairi dzalik. Tauhid ini pula yang di atasnya dibangun al-wala dan al-bara. Ya. Wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayan hadha al-asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amma. Dan juga yang pertama bahwa yang pondasi yang pertama bahwa Al-Qur'an atau banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan asal ini dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai macam sisi Allah telah menjelaskan asal ini dengan kata-kata yang difahami oleh abladul amma, bukan hanya orang umum. Orang umum yang tidak tahu pun dia akan faham. Apa maksud beliau di sini? Beliau mengatakan Allahu jalla wa ala yaqul. Allah berfirman wa abudullah wa la tusyriku bi syai'a. Jelas tidak? Wa abudullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik. Itu sangat jelas. Hadza kalamun ghamid, kata beliau. Apakah ini perkataan yang sulit, yang harus ditafsirkan, harus diperlu muhadharah? Tidak. Perkataan yang mudah, bisa difahami. Al-awam yafhamunahu. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Yafhamuna min hadhihi al-ayati al-amra bil ibadati wan nahyi anish shirk. Ya, mereka memahami bahwa faedah dari ayat ini adalah perintah beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. walau annahum lam yata'allamu, sekalipun mereka tidak mempelajarinya. Wa ya'rifuna hadha min lughatihim, mereka akan faham dari bahasa-bahasa mereka. Ketika kita mengatakan sembahlah Allah, jangan engkau jadikan sekutu-sekutu selain bagi Allah tabaraka wa ta'ala, manusia akan faham. Hadhihi ayatun wahida, ini baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadha, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang semisal ini. Hadhihi al-ayat yamurruna 'alayha wa yaqra'una, ayat-ayat ini mereka biasa membacanya. Kalau Ramadan mereka pasti membaca ayat ini. Ya, pasti membaca ayat ini. Lakin la yufakiruna fiha, tetapi sayangnya mereka tidak mau mentadabburinya. Yaqulullah wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa hum yaqulun. Padahal ini perintah, wa abudullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan engkau sembah selain Allah. Jangan engkau jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Tapi ada orang yang mengatakan, ya Ali, wahai Ali, tolong saya. Ya Hussein, wahai Hussein, tolong saya. Ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir Jailani. Berdoa kepada selain Allah, padahal wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Yasruhun wa yasihun, mereka teriak-teriak. Wa yunadun bi'ala aswatihim, mereka mengangkat suara, memanggil orang-orang tersebut dan mengangkat suara. Ya Fulan, ya Fulan, wahai Syekh Fulan, tolong kami. Beristighatsah kepada selain Allah. Wahai Rasulullah, tolong kami. Tidak boleh, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berdoa kepada beliau. Wa hadha alladhi yunadi al-mayyit wa yasrukh, rubbama annahu yahfadhu al-Qur'an bil qira'ati as-sab' aw al-'ashr. Ya. Terkadang orang yang seperti ini yang teriak-teriak memanggil orang yang sudah mati, wahai Syekh Fulan, wahai Wali Fulan. Terkadang mereka hafal Al-Quran. Ya, banyak tidak yang seperti itu? Banyak hafal Al-Quran. Ya, bahkan mereka membaca dengan kira'ah sab'ah atau kira'ah asyrah dengan berbagai macam kira'ahnya. Wa yujawiduhu tajwidan munqati'un nadhir. Mereka membacanya dengan tajwid yang sangat luar biasa, yang sedikit tandingannya. Yuqimuhu iqamat as-sahm. Mereka membaca Al-Quran seperti orang yang menata anak panah. Diperhatikan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudhayyi'u hududahu, tetapi dia hanya perhatian terhadap huruf-hurufnya tetapi tidak perhatian terhadap penjelasan-penjelasan Al-Qur'an, batas-batas Al-Qur'an. Yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan Al-Qur'an kulluhu fi tauhid. Bagus sekali perkataan Imam Ibnu Qayyim ini. Al-Qur'an kulluhu fi tauhid. Al-Quran semuanya tentang tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah. Karena Al-Quran itu isinya perintah untuk beribadah kepada Allah. Berarti di situ ada tauhidnya. Wa tarkis syirik, perintah untuk meninggalkan syirik. Wa imma bayan li jazai ahli tauhid. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang balasan bagi ahli tauhid. Wa jazaa'a lisyirik, balasan bagi orang yang musyrik. Wa imma fi ahkamil halal wal haram, di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang hukum halal dan haram. Ini semuanya berkaitan dengan tauhid. Wa hadha min huquqi tauhid, dan ini termasuk hak-haknya tauhid. Ya. Wa imma qasasun min 'anir rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum min khusumat. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kisah-kisah para rasul dan umat-umat mereka dan bagaimana kemudian pertentangan terjadi di antara mereka. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirki. Dan ini adalah balasan bagi tauhid dan syirik. Artinya apa? Akibatnya pasti akan terjadi pertentangan. Tidak mungkin bersatu. Memang harus terpisah antara tauhid dengan syirik. Antara muwahhid dengan musyrik itu harus terpisah. Fal Qur'anu kulluhu tauhidun, maka Al-Qur'an semuanya tauhid. Min awalihi ila akhirih, dari yang pertama sampai yang terakhir. ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك والشرك الأكبر. Sekalipun demikian banyak mereka membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain mereka terjerumus ke dalam syirkul akbar. Membaca Al-Quran tapi terjerumus ke dalam syirkul akbar. Yaquluna la ilaha illallah wa la ya'maluna biha. Mereka mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya. Hum fi wadin, mereka berada di satu lembah. Wal Quran wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Sedangkan Al-Quran dan la ilaha illallah di lembah yang lain tidak bisa bertemu. Ya, tidak bisa bertemu. Innama hiya alfad ala lisani faqat. Hanya diucapkan dalam lisan saja. Kalimat la ilaha illallah hanya diucapkan dalam lisan saja. Tidak difahami, makanya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Lau tas'al wahidan minhum, seandainya engkau bertanya kepada salah seorang dari mereka, ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Laqala laka la adri. Dia akan menjawab, saya tidak tahu. Ana lam ata'allam. Saya belum mempelajarinya. Fanaqulu lahu. Maka kita katakan, idzan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lam ma ma'naha. Kalau demikian engkau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, hal hadza yaliqu bil muslim? Apakah ini pantas bagi seorang muslim tidak tahu la ilaha illallah dan ini kenyataan? Atau taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtamu bihi? Engkau mengatakan perkataan tapi engkau tidak tahu maknanya. Engkau tidak perhatian dengannya. Au taqulu sami'tu an-nas yaqulun shay'an faqultuhu. Atau engkau mengatakan aku mendengar manusia mengatakannya maka saya ikut mengatakannya. Mithla ma yaqulu al-munafiq fil qabr idza su'il yaqul sami'tu an-nas yaqulun shay'an faqultuhu. Sebagaimana perkataan orang-orang munafik ya dalam kuburan ketika dia ditanya man rabbuk ma dinuk man nabiyuk, dia akan menjawab sami'tu an-nas, aku mendengar manusia mengatakan maka aku katakan. Mujarradu muhakat, hanya ikut-ikutan saja. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fa hum la yaqilun. Permisalan orang-orang kafir seperti permisalan penggembala yang memanggil binatang ternaknya yang dia tidak paham apa yang dimaksudkan. Tetapi binatang ternak itu akan mengikuti gembala. Bukan karena binatang ini paham, oh maksud pak gembala itu seperti ini. Bukan. Tetapi hanya karena dia terbiasa dengan apa yang diucapkan penggembala tersebut. Syabbahumullah bilbahaim. Allah serupakan mereka dengan binatang ternak. Allati tasma' sautar ra'i wa tasma' al-huda. Binatang ternak yang mendengarkan suara penggembala dan mendengarkan suara tertentu yang digunakan oleh gembala tersebut, bisa apa peluit atau apa ya. Wa tamsi 'ala sautir ra'i. Kemudian binatang ternak ini berjalan mengarah kepada suara penggembala tersebut. Wa hiya la tafham ma'nahu, dan binatang itu tidak faham maknanya. Maka seperti itu keadaan orang-orang kafir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Tsumma lamma sara 'ala aktsari al-ummati ma sara, adhhara lahum asy-syaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa at-taqsir fi haqqihim fi huquqihim." Kemudian ketika keadaan manusia itu seperti itu, tidak faham tauhid. Ya, ketika keadaan manusia seperti itu, mereka tidak faham tauhid, mereka tidak faham syirik. Maka syaitan menampakkan keikhlasan kepada mereka. Fi surati tanaqqusis salihin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengurang-urangi hak orang-orang saleh. Artinya apa? Bahwa ketika mereka beribadah meminta-minta kepada orang soleh tersebut, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang hormat terhadap orang-orang soleh tersebut. Mereka ikhlas. Dan sebaliknya, orang yang melarang untuk beribadah kepada orang-orang soleh, melarang minta-minta di kuburan, dianggap taksir fi hukukim. Ini orang-orang yang tidak perhatian terhadap hak orang-orang soleh. Enggak tahu kedudukan para wali. Ya. Idza qila lahum la tad'ul makhluqin. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian seru para makhluk. Wala tastaghidhu bihim. Jangan kalian beristighadzah kepada makhluk. Ud'ullah wastaghidhu billah. Berdoalah kepada Allah dan beristighadzahlah kepada Allah. Was'alullah, mintalah kepada Allah. Wa tawajjahu ila Allah, menghadap kepada Allah. La tatawajjahu ila al-qubur wal amwat. Jangan kalian menghadap kuburan. Jangan kalian pergi ke kuburan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Berdoa hanya kepada Allah. Ketika kita katakan demikian kepada mereka, yaqulun antum tatanaqqasul awliya. Kamu itu orang yang tidak perhatian terhadap hak para wali. Mereka itu para wali. Harus kita hormati. Mereka punya kedudukan yang tinggi. Haula'il awliya. Mereka adalah para wali. Qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifu bi asma'ihim. Ya, kehormatan mereka bagi kita adalah dengan kita memuliakan mereka, menghormati mereka dan memanggil nama-nama mereka. Hadza qadruhum. Ini adalah kemuliaan mereka. Fa anta tatanaqqasuhum, sedangkan engkau tidak perhatian terhadap hak mereka. Menghina mereka. Wala ta'tarifu fadlihim. Tidak mengakui keutamaan mereka. Hakadha yaquluna lidu'ati tauhid. Itulah yang dikatakan untuk para da'i tauhid yang mengajak kepada tauhid. Ketika kita melarang, dikiranya kita orang-orang yang, oh ini orang-orang yang tidak menghormati para wali. Tidak hormat kepada para wali. Ya, padahal tidak demikian. Ketika kita melarang mereka dari perbuatan bid'ah, oh ini orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi. Ya, orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi. Ketika kita melarang untuk minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, mereka mengatakan, oh ini orang-orang anti ziarahku kubur. Kita mengakui ziarah kubur, ibadah ziarah kubur itu. Tetapi dengan cara yang sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu lahum, maka kita katakan, nahnu nuhibbu salihin. Kami cinta kepada orang-orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah. Kami cinta para wali Allah. Wa nuwalihim. Kami berloyalitas, kasih sayang dengan mereka. Nujilluhum. Kami mengagungkan mereka. Wa nahtarimuhum. Menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabb. Tetapi perlu kita ketahui, bukan berarti kita memberikan hak Rabb, haknya Allah kepada mereka. Ibadah hak Allah. Bukan berarti kecintaan kita kepada orang-orang soleh, kemudian kita memberikan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. La nu'tihim syai'an min al-ibadah. Kita tidak memberikan ibadah kepada mereka. Li'annaha laysat haqqan lahum. Karena ibadah bukan hak mereka. Wahum la yardawna bihada. Dan orang-orang soleh itu hakikatnya tidak ridha dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para pengikutnya. Wala yardawna bi'annahum yuda'awna ma'allah. Mereka juga tidak ridha kalau diseru bersama Allah. Wa yustaghathu bihim fi syada'id. Atau orang-orang beristighadzah kepada mereka. Mereka tidak ridha dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Mereka akan menuntut kepada Allah di hari kiamat kepada orang-orang yang menyembahnya. Wa adhara lahum asyirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Kemudian syaitan menampakkan syirik. Ya, sesuatu yang hakikatnya itu syirik, dihias-hiasi oleh syaitan dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Padahal itu syirik. Zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Setan telah menghias-hiasi amalan mereka. Yang tauhid itu dianggap apa? Syirik. Kemudian yang syirik itu dianggap sebagai tauhid. Syirik dianggap sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Hum yaqulun, mereka mengatakan, inna istighathatahum bis-salihin wastinjadihim bihim wastinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Sesungguhnya istighathah yang mereka lakukan terhadap orang-orang saleh, minta tolong yang mereka lakukan kepada orang-orang saleh, itu bentuk penghormatan kepada mereka. Ini bentuk penghormatan kita kepada mereka. Mereka orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Maka kita minta kepada mereka. Mereka orang-orang saleh. Kita orang yang banyak dosa. Maka kita minta kepada mereka agar mereka berdoa kepada Allah. Ya, menjadikan mereka sebagai wasilah. Hadza ma zayyana lahum asy-syaitan. Inilah yang dihias-hiasi untuk mereka. Syaitan menghias-hiasi amalan mereka ini. Wal muradu bisyaitani syaitan. Al-jin wa syaitan al-ins. Ketika kita ngomong setan di sini, maka masuk setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ulama'ud dhalal syayatinul insi. Ya. Ulama-ulama yang sesat, orang-orang yang menyesatkan, mereka adalah setan-setan dari kalangan manusia. Yatakallamun, hanya setan-setan ini bisa menulis, bisa bicara. Yatakallamu yaktubun, mereka bisa menulis. Wa yu'allifun, bahkan mengarang buku-buku. Fidda'awati ila syirik, dalam rangka mengajak kepada perbuatan syirik. Maka itu syaitan. Mereka adalah syaitan dari kalangan manusia. Wa yazumun anna hadha min ta'dhimi shalihin, mereka menganggap dengan perbuatan syirik mereka ini bentuk pengagungan terhadap orang-orang saleh. Wa min al-i'tirafi bi fadlihim, dan mengakui keutamaan mereka. Wa min muwalatihim, dan termasuk bentuk kasih sayang dengan mereka. Wa anna 'adama du'aihim, dan bahwa tidak berdoa kepada mereka. Wa adam al-istighatsati bihim, tidak beristighatsah kepada mereka. Min al-jafaf fi haqqihim, ini termasuk bentuk mengurang-urangi hak mereka. Kebalik. Tetapi karena keadaan manusia seperti itu, mereka menerima. Kenapa? Karena jahil, karena kebodohan. Jadi jangan dianggap permasalahan syirik ini selesai. Syirik itu sekarang sudah enggak ada umpamanya. Ya, akan terus ada perbuatan syirik, dan harus kita terus jelaskan kepada manusia, kepada masyarakat. Jangan sekali-kali kita berpaling dari dakwah tauhid. Itu yang akan menyelamatkan mereka di akhirat. Makanya para ulama menjelaskan, kullu da'watin la tahtamu bit-tauhid fahiya da'watun fasilatun qalla atba'uhu am kathur. Setiap dakwah yang tidak perhatian terhadap dakwah tauhid, maka itu dakwah yang fasilah. Dakwah yang tidak berhasil. Qalla atba'uhu, baik itu sedikit pengikutnya, am kathur, ataupun banyak pengikutnya. Karena keberhasilan dakwah bukan karena sedikit dan banyak. Dakwah yang berhasil ketika seorang dai berdakwah sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan pemahaman para salafus saleh. Ya. Wa min bughdihim, dan ini termasuk kebencian kepada mereka. Ila akhiri ma yaqulun, hadza mawjud fi kutubihim. Dan yang lainnya dari perkataan mereka, dan ini terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Sudah kemarin. Insyaallah kita selesai nanti. Bisa dipahami? Saya baca agak cepat biar selesai, karena tujuannya antum selesai kitab ini. Jadi antum nanti sudah, saya sudah selesai kitab Usulus Sittah. ya, syarah usul sittah insyaallah. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita insyaallah. Risalah yang kecil ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Maka para ulama mereka banyak berwasiat untuk banyak membaca risalah-risalah kecil yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti setelah maghrib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.